Mitra Bisnis, ada komentar di sosial media yang mengatakan mudahnya menjadi menteri dan presiden saat ini, di mana yang menjadi prioritas kerja adalah impor. Semuanya diimpor, mulai dari daging, cabai, singkong, sampai garam. Bahkan sebagai lelucon, kalau perlu, menteri dan presidennya diimpor juga. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Pujianto. Pak Pujianto, apa komentar Anda soal ini? Menurut saya sih tidak bisa disalahkan 100% kepada menteri atau presiden yang ada sekarang. Itu toh akibat dari sekian lama kita, kebijaksanaan daripada negara yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi menurut saya tidak semuanya lah tidak disalahkan ke yang sekarang ada. Saya yakin kalau memangnya yang dikerjakan oleh lokal pasti juga presiden dan menteri-menteri akan memasukkan lokal lah. Gak mungkin dia juga tidak memikirkan itu. Kalau kita sekarang bicara daging, kita lihat sekarang, awalnya itu memang daging tidak diimpor, betul? Akibat dari diimpor itu kekurangan daging. Nah, kalau kurang daging, pasti teriaknya akan naik lagi dong, apalagi menjelang lebaran. Nah, otomatis itu kerannya dibuka. Nah, itu menurut saya sih wajar-wajar saja. Tetapi yang penting kok tidak mungkin sapi itu dalam satu hari bisa jadi daging yang dimakan orang. Itu butuh waktu. Itu infrastruktur. Dengan demikian, itu mesti ada plan yang jelas. Gitu. Siapapun lah presidennya lah, siapapun menterinya. Gitu. Itu juga tidak bisa semudah itu memberikan tangan. Belum kita bicara mengenai infrastruktur. Kalau pasar, itu tuh tergantung daripada demand dan supply. Kalau memangnya demandnya luar biasa, pasti bukan supply. Nah, supply itu sendiri bisa diambil dari import dan dari lokal. Kalau import lebih murah, pasti pasar juga akan berusaha untuk import. Walaupun pemerintah juga memikirkan nasionalismenya. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Pujianto. Saya Wendy Lim.